Di sekolah ku dengar waktu santai telah tiba. Istirahat semua, ku ada janji. Oh asyik sekali, gadis sekelasku, oke lain namanya. Di kantin sekolah yang menungguku, mau terakhirku. Sebulan sekolah, ia pun menungguku. Adakah sesuatu yang kau katakan kepadaku? Sepulang sekolah, ia masih menunggu. Adakah sesuatu yang kau katakan padaku? Apa itu? Rupanya Caroline mau katakan thank you. Suatu di kelas tadi yang nyontek padaku, karena kau tak tahu. Caroline, matanya biru seperti mata boneka. Caroline, gayanya idola remaja. Oh, namun dia kawanku tak lebih dari. Dia kawanku, tak lebih dari itu.